doa boleh. Nyon doa pola na apar luah. Mbiankan dua neman di. Ki orang sepon ni kah? Mopon lebet oh merah belum polo petong polo ni kah mati. Tua aki neka neng bul aman tua mater sebung alangan penapa matul ore ridan Allah oleh hidayah dari Allah mater tetia napa cuduh se dunia akhirat nomor situng boleh mater eparing neta ojen ki eparing tak ojen pas ano tangkel sit tangkel dua are minggu anek keponta oleh orang lebet dari pintu nikah karena esteril epa bersih pon minggu are sabto mon jumaat embian ki bisa dateng ke dalam tapi tanggal situng hari jumaat tanggal dua saya tak boleh ini kesetiril montara ke asta lebet budi okay? Lebet budi detiri lebet labeng nikah kanje lebeng kak saya totok detiri labeng penduk nikah okay, detiri beneda remah karena jaga keamanan sepaja labeng kak saya labeng kak saya nak anak santri apa tak boleh lebet ke nikah padeki napa nanti santri laki santri bini every layar lebar mele tahu ke anu napa acara-acara nah se bede kemantan ngene ka lagi ki ni ngebul ni ketak tahu mantu sekali buru mangkin kula kan pun mareh bilen ki terpareng nah kula ni ke mapolong panjenengan polon abit tak ketemu bek jatim beli belian ke bengkok tak tahu ketemu tapi bek iya buat neng depor tak boleh ntar ke adean bek iya tak napa beda depor ki mon ka resepsi deki bayi berloberen ben nyantir ke kemantan tak rapa. Iya, mon benda sa be tak kok pah yojuk bisa peniser. Mon yang benda dalam tak apa. Be kan benda bekto nak tanggal situ. Ada cuma ah, iya benda tak bagi tarbu. Benda bekto nah. Bene keng de memele api bede bekto na takil situng siang ki mari cuma atang prei kade pola na guru na aman to cuma at pole yela pokok situng butu pa ikhlas lillahi taala yela ibadah ikhlas lillahi taala mon orang ikhlas long nolongi tade payana pola nang seneng rule tetapi ikhlas pecinta ke Allah Subhanahu wa taala pecinta ke guru bi ke orang tu wah telok ji kun kena dua belum minanna sedua kun guru bi orang sepo kena ke saung kun banyak cerita-cerita sebur lebur bodo orang bengal ke orang tua nah orang tua nah jual undi-undi nang raksan pas anak kene ka al abin alake nang situng tisa ba ambu jual diundi pas anak todus polen andi embu jual diundi embu nak cak ko cak yolok e tempak diundi nah akhirnya cak oleh sebulan anak kene ka moro-moro tak sake apa pas tak ngening jeleun. Mare tak ngening jeleun, laki na pas tak ande bebeli ka embuun, embuun tak ande sekali. Akhir iyun. Tetipah mare seneka oleh telo bulan mate, mak teti mate na kene kejaan ka mempek yae. Anon roo tak lebur roben ke buruk ke timur ke laut ke deje deh mangkana mun teti embu teka anak-anak di salade remah je bes dua aki ke pangeran dua aki ke Allah Subhanahu wa taala moga-moga sadar ya begitu teti embu je tokang bes toh sepora aki pokokan minta aki ke Allah Subhanahu wa taala selamat teh mun beda anak tak genah selamat teh dua aki ya ibon akele kapi je le burereng batu ha ngki je ni ser umur berem pembian lah iya dari Markoning lecek seponang ki depak ke Ginggung sekarang ebong gagah tak depak ke Ginggung repot bi jualan betong ngare sekalian wakun bet sabek rap cek mon mate tak ngebetunya kula acuel tangkelen abangun guest host orang tua tak ngerti guest host apa guest host pekaan bahasa Indonesia na rumah tamu caan jeben caan meturen bengkon tamu menurut hadis kanjeng Nabi kutu mulia mulia aki tamu teti kula ake bei bengko ka angkui tamu melitang kelen 10,000 otang ja angkep melitang ke penyok eng tunya-tunya sene kekulaku saya kenalin dengan akhirat empian nyombeng empian asedekah empian nolong orang abri beres ke orang ane kekulaku saya kenalin dengan akhirat tunya saya kakan empian bi anak poto nabi embuun bi elein bi kain nabi buyut ini kekulaku saya kenalin ada sekali dunia saya beki-beki ke orang dia saya kena leh goblok baiki tak tahu tak usah ngucap seneka orang asedeka cek le kebele kutulih las lillahi ta'a pada mon orang cerek pada bi orang akan tak ataih jadi sembeng mon banyak tunya na sedekah aki pada bi orang ngakan torko tor ebuang jadi nyaman ketabu mon mari atai nyaman apa nje leke mangka namun orang sedekah apa pada bi orang atai cek kepikiran mon orang atai masa pahit tunggu apa boleh tai na berna kuning apa biru kin potnya atanya apa boleh nempeten mau neng-neng tak boleh ngucap seneng tu nasib abu-abu ni lah palang ya engkau re tak andi cek seneng ke lah cuba lah berarti impian tak neremah kenapa saya pari ngibik Gusti Allah tapi sokore nyaman sokore tak nyaman sokore paling nyaman teti orang sehat muncan dokter ngucap bu empian sakit kanker stadium 4 orang mun sakit kanker stadium 4 korang 4 bulan mati ya mun leseneka teka beri Innova bi bengko mapan tak bunga pola na mati ya pompong kita mati sokor apa seberi pangeran. Ontong empi anak kele nyorot bu, mana kele, mana kele maju do, iya tak lebur sekali. Tahu sen. Iya, dari kale acar dateng, dari dung calok dateng. Dung calok tinggal acelen, aneh kesetengka, aneh kebude kencer nele, setengkaan, setengka. Biane ke oleh hidayah dari Allah. Salanas panas ki entar kegenggung tinggal lapar tak iya. Cek ni serah. Dah iya rek ikhlasillahi taala je. Kula mun muntuk nasi rob. Pak cukup pecan. Nang de je tak beri ngakan makin. Ki. Cak Seh Muhammad bekto nerangaki, bekto nerangaki. Eko cek saking oreng ria tau gencer na oreng abri ngakan. Pangken pendetik abri ngakan. Kengku leneka abri ngakan tingano tak cukup gi. Jauh kule cumaat manis nyoro 500 buntu. Mon minggu 200 buntu. Mon jumaat 200 buntu. Beki tak cukup. Kula mon pas sakarua abayang ngakidu orang tak endi re lapar je ya engko lapar sar mon apasa. Ki kula tak kuat apa setengah empian benar ya pas setengah ki tak kata bulan pasah. Empian neka pun tak mikirnya penapa sepenting mikir ibadah tapi ibadah hablum minallah kutu beda hablum minan nasekiyah kutu kebekus ke orang mon beda orang tak ngakan kutu beri ngakan kutu beda kancah. Assalamualaikum tak ki ki tero ahlak ke kanjeng nabi kapi ba'aben amakmum ke kanjeng nabi deng kadeng lah haji tapi cerik deng kadeng tak geluk sekali dek tinggal bedek kiai sombong kia bedek ki ula akhila melala cakan kiai tapi mak sombong ni cakan nyai tung rotung gayan nyai kiti tak tahu mandek man jadi abon tibi merasa sombong kuleng kiki yang mon jadi nyai tak keluaran mon tak tahu istilah turahmi mandek man paling sombong aduk lah ginggung paling raja ontong mbak abon tu jenjelen tahu mandek man tahu duk-duk jadi kiti penduk ginggung dek pak apa nah banyak si lebih raja dari Boyo Peloso Jakarta mangkana tak oleh sombong. Kula belum pernah alhamdulillah kula cunga-cuaki engko rekom punya beli naudzubillah iya bawa li se beli baen kita karuan ayo iki bede sombong tinggal iki bede geil tua aki iki ter tak cerek ah ter tak sombong ah ter niseran ke orang lagi ter etrema bede anak foto ter berasa kepi santri-santri terpareng na ilmu si manfaat si barokah si norot ke guru bi koreng tua tua na empian po sepo ni kaman di bene bo bene tingano tekala anak kiai bede tak mantin kia malah orang si ikhlas lillahi ta'ala na empian ni kasi manti aro teka penitian ning situng ikan alepo tangga manti baan ni peniti na ning setong ko tang kenali hari yang lebih merah lah ko tang pote kotang kenali nga locot ontong ko tang pote pun putek todus Bolan pun tua. Tapi tak atuh mon ko tangeng kenal le kena. Enga bilen mandi nang pasir putih, so so nembu tiha bergleberan. Kipon, polan pian kita solat, tangki. Kikula kita solat ya. Jadi kena kekele pertemuan ni ke pertemuan rindu, kerong. Jadi minta doa polan aman tua. Pas mater selamat kepi. Seyonceng entar mole sebung alangan penapa. Jadi orang husnul khotimah. Jadi orang setak sesengkaan ngerasane orang. Mater tak jadi orang sebenarnya ngerasane orang. Boleh ngerasane orang dosa rajeki. Amin. Mater paring na husnul khotimah oleh hidayah, oleh selalu dapat oleh ridan pangeran, oleh barokana ke Hasan Sepo, ke Hasan Sefur Rijal, kepi kiai-kiai beli-beli sebeda eginggung, cek lop papanci dengan fatihana, setiap bekto ke wali-wali sebeda eginggung wali songo, kepi karo sebut ki, pas nomor situng, adoa mater seti orang husnul khotimah bodo orang beri mate angangah. Ki, ong puan, mangan tinggi congo apa? Ma anganga melolo, mangan na mabudu pese. Ki, epa sene ketek kening, epa sene ketek kening, takur, etale ketek kening. Epa tang tu tu anganga sampai napa nang kuburan, anu keluar aing melolo, tu tu ngembeng. Ekale pole ngembeng pole. Mangga na odiin keneka mabudu pese anu napa teti anu teti preman pasar esor beje kok tukang lak ngalak napa nang sar pasar oreng lho lah ngalak pese ngalak nginum tak ngaka tak majur ngalak dunya na oreng karo akhir du malam na karo mate angangah ro mate angangah. Takut. Iyalah. Ibon, empian maca selawat, ki. Lenya meneng-neng karo seneke lah. Astagfirullahaladzim. Empian oneng maca. Ki. Mun oneng maca nang kamar tulis e. Tulisan Allah seneke. Pas astagfirullahaladzim. Dadi empian ngabas Allah. Pas astagfirullahaladzim. Jadi istighfar ni kak dosa-dosa le. Kula ngidingaki bekto umroh orang orang nyolat jenazah. Aneka dosa na seraja na ingat Gunung Uhud esapora. Jadi kula mau nang Mekah bon bekto kan bedo karo solat jenazah. Eman tak anu. Dengan no kula sabun kan bedo nak kena untuk semate noro tetimpian tak napa ki salat jenazah ki ki bon moga-moga husnul khotimah ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka tulal umuri bi ta'ati wa timlana bil amali sholiha. Allahumma rzuqna ziyaratal makatil mukarramah wa ziyaratal madinatil munawwarah wa ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karratin ba'da marrah bi rahmatika ya wahibal atiyat bi asrulil al-Fatihah.